ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bagaimana cara mengembalikan uang atau barang milik orang lain sedangkan orang tersebut tidak diketahui keberadaannya? Ya, dia bisa sedekahkan untuk orang tersebut, atau dia bisa letakkan pada hal yang bermanfaat untuk orang itu, pada perkara yang bermanfaat untuk orang tersebut. Seperti kisah tiga orang yang terkurung di gua itu, salah satunya ada pekerja yang bekerja kepadanya, upahnya tidak diambil. Maka oleh orang ini upah tersebut dibelikan kambing. Subhanallah, kambingnya beranak-beranak sampai menjadi satu lembah atau lebih. Ya. Kemudian orang itu datang suatu hari mengambil upahnya. Mana upahku? Kata orang tersebut, itu kambing-kambing itu upah kamu. Maka si pekerja ini berkata, jangan mengolok-olok saya minta upahku. Kata si orang ini, tidak, itu betul upah kamu, saya sudah belikan kambing dan itu hasilnya. Maka pekerja ini diambil semua kambing itu, tidak ada yang dia sisakan. Ya. Masya Allah, tega juga dia, sudah dipeliharakan kambing, tidak ada juga yang dia sisakan. Biasanya orang itu, oh terima kasih, saya ambil setengah saja, setengahnya untuk Anda, kan begitu. Ini tidak, diambil semuanya. Tapi orang ini karena dia ikhlas, dia tidak berpengaruh hal tersebut. Ya, tidak berpengaruh akan hal tersebut. Jelas ya? Jadi kalau diarahkan pada hal yang seperti itu, enggak ada masalah. Ya, kapan orangnya ketemu, dia kembalikan. Kapan dia sedekahkan, terus ternyata ketemu orangnya, maka dia katakan, duitmu saya sudah sedekahkan. Kalau dia ridha, enggak ada masalah. Tapi kalau dia tidak ridha, dia balikkan lagi uang orang tersebut.